por una luna. Hands up everybody for Andra Tuhu Remix. Ngasindir ini, ngasindir itu, kita cuma tahu. Hands up everybody for Andra Tuhu Remix. Ngasindir ini, ngasindir itu, kita cuma tahu.